Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Faqala al-mu'allif rahimallahu ta'ala faslun fil mashi 'ala al-khufaini. Fasal tentang mengusap dua sepatu. Wal mashu 'ala al-khufaini jaizun fi thalathati syara'ita. Dan mengusap dua sepatu sebagai pengganti membasuh dua kaki adalah satu hal yang dibolehkan dengan tiga syarat. Dia catatan kaki, dan ada syarat yang keempat, yaitu dua sepatu tersebut adalah terbuat dari bahan yang suci. Yang pertama, syarat yang pertama, dimulailah pemakaian dua sepatu tersebut ba'da kamali thaharati, setelah lengkapnya thaharah. Kemudian yang kedua, ayakuna satiraini, keduanya menutupi limahali ghasril fardi, bagian yang ghasril fardi yang wajib dibasuh, minal qadama, ini dari dua telapak kaki. Yang ketiga, wa ayakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihima, dua sepatu tersebut adalah sepatu yang mungkin untuk terus menerus berjalan dengan menggunakan keduanya. Kemudian muhakkik menambahi satu syarat yang keempat, yaitu dua sepatu tersebut terbuat dari bahan yang suci. Berkaitan dengan syarat yang pertama, yaitu dipakai setelah sempurnanya thaharah. Maksudnya adalah sepatu itu dipakai setelah seorang itu selesai berwudu, kedua kaki telah dibasuh, sudah selesai membasuh dua telapak kaki. Baru setelah selesai berwudu, dua kaki telah terbasuh, baru memakai sepatu. Nah, inilah sepatu yang boleh diusap. Sehingga seandainya baru basuh telapak kaki kanan, habis telapak kaki kanan dibasuh kemudian langsung diberi sepatu, padahal kaki telapak kaki kiri belum dibasuh, nanti kemudian setelah selesai pakai sepatu sepatu untuk yang kanan baru basuh kaki yang kiri, setelah itu baru diberi sepatu, nah ini sepatu yang dipakai dalam posisi semacam ini tidak bisa diusap sebagai ganti membasuh. Dia catatan kaki nomor 5. Maka seandainya seorang itu membasuh satu kakinya, kemudian memakai sepatu, kemudian dia mengusap kaki yang lain dan kemudian memakai sepatu, maka lam yajuz al-mashu, maka tidaklah boleh mengusap sepatu tersebut sebagai pengganti membasuh kaki. Alasannya adalah hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, sakabtu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu'a, aku siapkan air wudu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falamma intahaitu ilal khufaini ila ahwaitu, maka tatkala aku membungkukkan badan ila menuju dua sepatu Nabi, ahwaitu, dan aku berkeinginan untuk mencopot keduanya, Nabi mengatakan dahuma fa inni adkhaltuhuma tahirataini, biarkan keduanya, enggak usah dicopot, sesungguhnya aku memasukkan keduanya dalam keadaan keduanya telah suci, dalam keadaan keduanya suci. Berarti duanya sudah suci dulu, dua-duanya telah suci dulu, baru pakai sepatu. maka tidaklah termasuk ini adkhaltu matahiratain, jika seorang itu membasuh, berwudu membasuh kaki kanan, baru kaki kanan langsung pakai sepatu. Maka ini kakinya belum dimasukkan dalam keadaan tahiratain. Dua kaki itu sudah suci duluan. Maka berdasarkan hadis ini, dua kaki harus adalah suci duluan, baru pakai sepatu. Nah, itulah sepatu yang boleh diusah. Famasaha alihima, kemudian Nabi mengusah dua sepatunya, diatkan oleh Khomsah, empat kitab sunan, ditambah siapa? Imam Ahmad. Maka syarat yang pertama adalah syarat yang benar berdasarkan hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Kemudian persyaratan yang kedua adalah hendaknya sepatu tersebut menutupi mahal ghuslil fardhi, bagian kaki yang wajib dibasuh. Artinya sepatu tersebut harus menutupi mata kaki, harus menutup sampai mata kaki. Ini syarat yang ditetapkan di mata Nabi Suja. Kalau tidak menutup dua mata kaki, ya, misalnya cuma sampai segini ya, sepatunya mata kaki tidak tertutup, maka tidak boleh diusah, ya, karena harus berdasarkan perkataan beliau, maka harus ini mahal fardhi, kan ini mahal fardhi, ya, sampai ini mahal fardhi, bagian kaki yang wajib dibasuh. Namun persyaratan ini fihin nadar, karena yang tepat definisi khuf itu kembali kepada urf. Karena yang tepat definisi khuf itu kembali kepada al-urf. Sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin di Manzumah Usul Fiqih wa Qawaiduh, beliau mengatakan bahasanya yang benar Nabi tidak memberikan definisi khuf. Ini kembali kepada apa definisi khuf. Nabi tidak memberikan definisinya, dan dalam bahasa Arab juga tidak ada definisi khuf. Oleh karena itu definisi khuf kembali pada al-urf. Kalau selama menurut khuf itu disebut khuf, maka boleh diusah. Selama menurut urf itu disebut ini disebut sepatu, ya, maka bisa diusah. Kemudian syarat yang ketiga adalah dua sepatu tersebut mungkin untuk digunakan untuk berjalan terus menerus. Dia catatan kaki lil hawa'id al-muhtad ilaiha, untuk berbagai keperluan yang memang diperlukan ghaliban biasanya bil mudah dalam jangka waktu yang yuridu al-mas'ha laha, yang seorang itu ingin mengusap sepatunya laha karena jangka waktu tersebut. Dengan bahasa lain, yang dimaksud dengan persyaratan yang ketiga adalah biayakuna kawiyaini, yang namanya khob yang boleh diusap adalah khob yang kuat, tidak tipis namun tebal, kuat tebal, sehingga keduanya mencegah tembusnya air. Idza suba alaihima, jika dituangkan kepada keduanya min ghairi mahalil kharzi, ini di bagian selain tempat al-kharzi, lubang tempat yang berlubang, anak sepatu ada sisi-sisinya bagian yang berlubang dalam rangka untuk mengikat sepatu, untuk ngasih tali sepatu. Maka yang dimaksud dengan maka syarat yang ketiga adalah haruslah sepatu itu kuat. Definisi kuatnya, seandainya bagian sepatu tadi selain bagian yang berlubang disiram air, air tidak tembus. Maka persyaratan yang ketiga yang disampaikan oleh penulis di sini yaitu mempersyaratkan sepatu itu harus kuat, tebal dan tidak tembus air adalah konsekuensinya adalah tidak membolehkan mengusap jorok, mengusap kaos kaki. Kalau syaratnya begini, maka jorok, kaos kaki tidak boleh diusap, padahal terdapat hadis yang terdapat beberapa hadis yang sahih yang menunjukkan disyariatkannya mengusap sepatu kaos kaki. Sehingga persyaratan ini adalah persyaratan yang fihi nadhar, persyaratan yang kurang tepat. Dan berdasarkan persyaratan yang ketiga, maka sepatu yang boleh diusap adalah sepatu yang utuh dan tidak berlubang, tidak sobek. Karena kalau sobek kan tembus air. Maka yang boleh diusap itu kalau tebal dan tidak utuh dan tidak sobek. Ini makna dari persyaratan yang ketiga. Nah, tentang masalah mengusap, tentang hukum mengusap sepatu yang robek, boleh ataukah tidak, ulama berselisih pendapat. Jumhur ulama melarang, mayoritas ulama melarang dan tidak memperkenankan mengusap sepatu yang robek. Namun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membolehkan mengusap sepatu yang robek dengan alasan misalnya para sahabat itu adalah orang-orang miskin, kehidupan ekonomi mereka pas-pasan, maka tidaklah lepas sepatu-sepatu mereka dari sepatu-sepatu yang sobek, apalagi dipakai untuk jalan jauh, ya, ke Tabuk, ya, dan yang lainnya, perjalanan untuk ke Mekah. Maka 3 minggu dari Madinah untuk Fathul Mekah misalnya, maka dalam rentang waktu perjalanan semacam ini tidaklah lepas sepatu-sepatu itu dari kondisi sobek. Dan tidak terdapat teguran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang untuk mengusap sepatu yang sobek. Oleh karena itu, maka berdasarkan pertimbangan ini, maka Syekhul Islam Taimiyah memilih pendapat boleh mengusap sepatu yang robek, tidak dipersyaratkan. Sepatu yang boleh diusap adalah sepatu yang utuh. Dari 2 penjelasan ini, wallahu ta'ala a'lam, yang lebih kuat dan lebih tepat adalah tidak dipersyaratkan sepatu itu haruslah sepatu yang utuh tanpa sobek. Kemudian syarat yang keempat tadi disampaikan oleh muhaqqiq, yaitu sepatunya tersebut terbuat dari bahan yang suci, bukan bahan yang najis. Wa yamsau al-muqimu yawman wa lailatan, dan seorang mukim yang bukan musafir mengusap, boleh mengusap selama sehari dan semalam. Mana yang diusap? Dia catatan kaki, adna syai'in, bagian yang paling rendah, min dahiri a'lal khufi, dari bagian atas sepatu. la batinahu, tidaklah tidaklah diusap bagian dalam sepatu. Yang diusap adalah bagian atas sepatu, tidak bagian bawah sepatu. La batinahu asfalahu, tidak bagian dalamnya, tidak pula bagian bawahnya. Wa harfahu, tidak pula pinggirnya. Pinggirnya tidak perlu diusap. Yang diusap bagian atas saja. Pinggir ini tidak. Dalilnya adalah perkataan Ali radhiyallahu anhu, law kana dinu bi ra'yi, seandainya agama itu landasan pokoknya adalah pikiran, lakana asfalu khufi aula bil mas'i, tentu bagian bawah sepatu lebih layak untuk diusap daripada bagian atasnya. Maka ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsa ala zahiri khufaihi, mengusap bagian atas khufnya. Diriwayatkan Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Kemudian yang kedua berkaitan dengan musafir, dan musafir boleh mengusap selama 3 hari 3 malam. Lihat catatan kaki, yaitu musafir yang bersafar dalam jarak kosor, yaitu jarak yang menyebabkan boleh mengkosor sholat, yaitu 5 safah, jarak 82,5 km. Maka berkaitan dengan pengertian musafir, siapa itu musafir, maka jumhur ulama menjadikan tolak ukur safar adalah jarak. Dan mereka menetapkan kurang lebih 83 kilo atau di sini 82,5 kilo, itulah jarak kosor. Siapa yang berjalan pada jarak tersebut atau lebih jauh lagi, itu yang boleh kosor, dan yang kurang dari itu maka tidak boleh kosor. Dan dia tidaklah disebut musafir. Namun ada pendapat yang lain tentang masalah definisi safar, yaitu definisi safar itu dikembalikan kepada al-urf. Maka jika urf ini menyatakan ini adalah perjalanan jauh, bepergian jauh, maka itu safar. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, demikian juga Ibn Al-Qayyim, dan insyaAllah itulah yang lebih tepat dengan menghormati, dengan tetap hormat pada orang yang mengambil pendapat jumhurul fuqaha. Ya, maka musafir boleh 3 hari 3 malam. Lihat catatan kaki berdasarkan hadis Ali radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan kebolehan mengusap 3 siang plus malamnya untuk musafir, dan 1 siang plus 1 malam lil muqim, untuk muqim. Lihatkanlah Muslim, Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Nah, mulai kapan menghitung 3 hari 3 malam atau 1 hari 1 malam? Dimulai dari manakah hitungannya? Wabtida'ul muddah, dan permulaan mudah jangka waktu 3 hari 3 malam itu min hin, sejak yuhdis, sejak seorang itu berhadas setelah memakai 2 sepatu. Maka tentang perhitungan 3 hari 3 malam atau 1 hari 1 malam, maka ada 3 kemungkinan cara perhitungan, dan itu 3 pendapat ulama dalam masalah ini. Yang pertama, hitungan dimulai sejak memakai sepatu. Sejak mulai memakai sepatu dalam keadaan suci, misalnya orang berwudu untuk sholat duhur jam 12, sudah sholat duhur, dan dia belum batal sampai jam 2, baru jam 2 siang dia pakai sepatu. Jam 2 siang dia pakai sepatu. Maka ada ulama yang hitung dari dia pakai sepatu berarti jam 2. Kemudian yang kedua adalah hadas setelah pakai sepatu. Nah, setelah jam 2 pakai sepatu, kok setengah 3 kentut. Maka ada ulama yang mulai ngitungnya sejak setengah 3. Terus sampai 24 jam jika dia mungkin, atau 3 kali 24 jam jika dia misalnya. Maka ngitungnya berarti mulai kentut sejak jam 14.30. Dia pakai jam, pakai sepatunya jam 14.00, dia wudunya jam 12.00, pakai sepatu jam 14.00, kentutnya 14.30. Kemudian dia baru berwudu lagi untuk salat asar 15.00. Setengah pas 14.30 dia kentut, dia nggak langsung wudhu, belum ada sholat, nanti aja. Maka dia baru wudhu 15.00 ketika mau sholat asar. Maka ada ulama yang hitung sejak 15.00, sejak berwudhu, setelah hadas, setelah pakai sepatu. Paham? Sejak berwudu, setelah hadas, setelah memakai sepatu. Jam 15.00 tadi. Nah, di situ baru mulai ngitung 24 jam atau 3 kali 24 jam. Maka ada tiga pendapat ulama tentang cara ngitung usapan sepatu. Pertama, dimulai sejak memakai sepatu berdasarkan contoh saya tadi. Maka sejak jam 14.00, pendapat yang kedua dan ini yang dipilih oleh Matan Abi Suja ya, atau Matan Takrib atau Royah Takrib, sejak hadas setelah pakai sepatu seperti 14.30 tadi. Dan ada pendapat yang ketiga, yaitu dihitungnya sejak dia tohara, sejak dia berwudu, setelah hadas, setelah pakai sepatu, yaitu jam 15.00. Maka dari tiga pendapat ulama tentang cara ngitung, maka telah kita baca kalau yang dipakai dalam matan takrib adalah pendapat yang kedua. Dan pendapat yang lebih tepat, Allah Ta'ala alam, dan pendapat yang ketiga, maka perhitungan dimulai sejak mengusap pertama, sejak mengusap pertama setelah hadas, setelah pakai sepatu. Karena jam 15.00 itu dia enggak wudunya untuk kaki, dia mengusap, maka itu adalah usap pertama. Pak, usapan pertama, maka pendapat yang paling tepat mulai perhitungan 1 hari 1 malam atau 3 hari 3 malam adalah sejak usapan pertama setelah hadas, setelah pakai sepatu, itu jam 15.00 tadi. Maka dia boleh mengusap sepatu jika dia mukim sampai jam 15.00 hari berikutnya, atau 3 hari setelah itu jika dia musafir. Alasannya apa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan pengusapan jalal masha salah satu ayat, maka menetapkan pengusapan itu 3 hari. Maka ngitungnya sejak mulai usapan pertama. berikutnya fa'in masaha fil hadari, jika ada seorang yang mengusap ketika dia hadar, dia tidak safar, thumma safara, dan setelah itu dia safar, au masaha fi safari, atau dia mengusap dalam kondisi safar, thumma aqoma, kemudian dia sampai tempat tujuan, atama masha muqimin, maka adalah dia selesaikan pengusapan, jatah pengusapan orang yang mukim. Orang yang mengusap tadi jam 3 tadi, jam 15.00 tadi, ketika dia mengusap dia dalam kondisi mukim, dia belum punya niatan sapa. Kok jam 16.00 ada berita mendadak, ya, ibunya sakit keras, maka dia pun memutuskan untuk safar. Nah, orang ini jatah mengusapnya terhitung jatah mengusap mukim atau musafir. Awalnya kan dia mukim, dan niatnya mukim, dan dia posisinya mukim. Setelah itu karena ada berita mendadak, dia menjadi musafir. Nah, dia haknya itu hak mukim atau hak musafir. Maka di sini disampaikan hak dia adalah hak mukim. Jadi safarnya karena perjalanan safarnya itu 5 hari misalnya, naik bis sini Aceh. Namun dia cuma punya hak, punya hak satu hari semalam, hak mukim. Namun ingat, bisa diperbarui, jangan khawatir. Kalau kita ambil pendapat ini, bisa diperbarui. Maka setelah berarti jam 15.00 berikutnya, ketika dia mau berwudu, maka dia harus copot sepatu. Dia jam misalnya jam 15.00 berikutnya dia hadas. Dia hadas dan mau berwudu, maka ketika itu wudunya harus membasuh kaki. Paham? Tadi kan ceritanya jam 15.00. Gimana? Sudah nanti yang mulai perjalanannya itu dihitung, apa yang mengulangi itu gimana? Boleh perbarui itu maksudnya? Ya ini saya mau memperjelaskan kalau boleh diperbarui. Maka tadi mengusap, usapan pertama jam 15.00. Ketika itu dia tidak ada niatan safar. Paham sampai sini? Nah. Jam 16.00 dia dapat berita ibunya sakit keras. Dia orang Aceh, tinggal di Jogja. Maka 16.00 dia putuskan untuk safar. Maka dia punya hak mengusap, haknya siapa? Hak musafir. Karena melihat dia ternyata sekarang jam 16.00 dia safar, ataukah melihat kondisi awal dia mengusap adalah mukim. Maka ulama khilaf sebenarnya, namun yang diambil oleh penulis adalah hak dia apa? Hak mukim. Hak dia hak mukim. Namun seandainya kita ambil pendapat ini, itu juga tidak merepotkan kalau orang mau tetap mengusap. Karena apa? Karena bisa diperbarui. Artinya kan dia mengusap, jadi mulai mengusap pertama 15.00. Berarti jatah dia mengusap sampai jam 15.00 besok hari. Anggap aja adalah dia jam 15.00 itu dia telah sholat asar. Saya ganti ini contohnya. 15 ya, dia sholat asar. Ya. Di hari yang kedua dia sholat asar. Nah, dengan menggunakan cara mengusah. Ya. Karena misalnya asarnya jam 15 kurang 5 menit. Kemudian setelah itu, setelah dia berwudu untuk sholat asar jam misalnya jam 15 kurang 10, kan dia masih punya hak mengusah, kan belum 15.00 ya, dia masih punya hak mengusah. Maka 15 kurang 10 dia berwudu dan dia cukup mengusah sepatunya. Paham? Terus jam 15 kurang 5 menit dia sholat asar dengan menggunakan usapan tersebut, dengan menggunakan wudu yang untuk kakinya cuma mengusap saja. Kemudian jam 17.00 dia kentut. Jam 17.00 dia kentut. Maghrib jam 18 kurang 15 menit. Maka dia berwudu untuk sholat maghrib. Nah, wudunya untuk sholat maghrib tidak boleh usah sepatu. Hak dia sudah habis. Maka dia berwudu misalnya berwudunya 17.30 setengah 6. Maka dia berwudu dan kakinya dia harus basuh kaki. Tidak boleh mengusap sepatu. Sepatunya harus copot. Karena jatah waktunya sudah habis. Akhirnya dia sholat maghrib jam 6.15. Dan ini dia sholat maghrib ini di jalan. Dia musafirkan tadi, ceritanya kan siapa kan? Maka dia sholat maghrib jam 6.15. Dan jam 18.00 dia pakai sepatu lagi. Nah, sepatu dia ini boleh pakai haknya musafir. Ya, dia telah terselingi wudu sekali dengan copot sepatu. Setelah itu dia pakai lagi dan dia pakainya dalam keadaan sholat sebagai musafir, maka dia punya hak untuk mengusap sebagaimana haknya musafir itu 3 hari 3 malam. Maka dia pakai sepatu dalam keadaan suci sebagai musafir jam 18.00. Lalu dia sudah jamak sama Isya. Ya. Dia sudah jamak sama Isya, musafir. Maka kemudian malamnya dia tidur dan tidur membatalkan wudu. Bangun-bangun dia subuh, misalnya subuhnya jam 05.00. Nah, ketika itu dia wudu dan wudunya dia mengusap. Maka ini usapan pertama dia setelah hadas, setelah pakai sepatu dalam kondisi suci dengan status musafir. Maka dia punya hak untuk mengusap sepatu 3 hari 3 malam terhitung dari subuh jam 05.00 tersebut sampai 3 kali subuh. Maka dia punya hak untuk mengusap sepatu sebagai musafir 3 hari 3 malam. Amasaha bisafar tsumma aqama. Atau seorang itu mengusap dalam kondisi safar, kemudian dia telah sampai tujuan. Maka ternyata dia baru baru setengah hari lah. Dari usapan pertama baru setengah hari, kok sudah sampai rumah tujuan? Padahal baru setengah hari. Nah ini dia boleh neruskan sebagaimana musafir 3 hari 3 malam, atau karena dia baru setengah hari dan sampai tujuan, berarti dia berubah karena dia jadi mukim, maka dia cuma tambah setengah hari lagi. Maka jawabannya apa di sini? Cuma tambah setengah hari saja. Kemudian bayab tulul mashu di salah satu asya, dan pengusapan itu batal dengan 3 perkara. Ingat, yang batal adalah pengusapan, bukan toharahnya. Yang batal usapan dan bukan toharah. Kapan usapan itu batal? Pertama, bi khal'ihima, jika dia copot 2 sepatunya, lihat footnote 4, atau dia copot salah satu sepatunya. Misalnya tadi, ada orang yang kita ceritakan tadi, usapan pertamanya jam 15.00 dengan status mukim. Usapan pertamanya jam 15.00. Dia sebenarnya punya hak mengusap sampai 15.00 sebagai mukim, 15.00 sampai hari berikutnya. Faham sampai sini? Jam 15.00 dia usapan pertama. Kok ternyata jam 17.30 dia copot sepatu. Dan dia masih belum kentut, belum hadas sejak asar tadi. Cuma jam 17.30 karena ada satu dan lain hal, gerah atau apa, enggak nyaman, dia cepat sepatunya. Dan dia belum kentut sampai jam 6, sampai waktu maghrib tiba. Nah, dalam kondisi semacam ini, apakah toharahnya batal? Apakah toharahnya batal ataukah tidak batal? Apa jawabannya? Toharahnya tidak batal. Maka dia boleh sholat maghrib dengan wudu sholat asar, yang ketika sholat asar tadi dia usap sepatu. Sholatlah maghrib dia dengan wudu asar tadi. Anggap saja sholatnya jam 18.00. Habis itu, setelah selesai sholat maghrib, dia pakai lagi sepatunya. Maka jam 18.00 dia pakai lagi sepatunya. 18.30 dia kentut. Waktu isya, maka dia mau berwudu. Bolehkah dia mengusap sepatu pada wudu isya ini? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Ya, karena usapannya sudah batal. Karena usapannya telah batal. Jadi pembatal usapan mencopot sepatu, maka batal usapannya. Ya, dia tidak bisa ketika itu, ya, dia tidak bisa melanjutkan usapannya. Lu, jatuh saya kan sampai 15.00 esok pagi, tidak bisa, sudah batal. Itu. Maka kalau dia mau mengusap, maka dia harus mengalami wudu utuh dengan basuh kaki. Terus habis itu pakai sepatu. Nah, kalau hadas lagi, boleh ngusap lagi, ngambil hak mukim misalnya. Paham? Hah? Paham enggak, Abdi? Boleh. Ya, tapi harus ada, kalau usapannya sudah batal, dia harus pernah mengalami wudu sempurna. Setelah dia mengalami wudu sempurna, dia pakai sepatu, setelah itu hadas, setelah itu mengusap. Dengan hitungan baru sejak usapan pertama. Gimana Harto? Apa? Ucapan sepatunya. Tidak ada bahasanya belum? Nanti kita lihat. Pertama kita bahas tentang masalah batalnya usapan. Ingat, ini membicarakan tentang batalnya usapan. Yang dimaksud batalnya usapan, jika usapan telah batal, maka dia tidak bisa meneruskan hak mengusap sehari semalam atau tiga hari tiga malam yang merupakan hak mukim atau hak musafir dalam masalah mengusap, karena usapannya telah batal. Namun usapan batal itu bukan berarti toharahnya batal, toharahnya tetap sah. Jika dia belum kentut, dia copot sepatu, maka dia masih dalam keadaan berwudu, maka dia boleh sholat dengan toharah dengan wudu tersebut. Namun seandainya kemudian namun jika dia batal lagi, dia tidak lagi boleh mengusap sepatu. Itu yang dimaksud dengan batalnya pengusapan. Bagaimana dengan hadis seperti ini, ada waktu huma atau hirata ini, ketika masukkan kakinya ke kufnya itu walaupun dia sudah lepas dalam keadaan suci? Yang tahirata ini itu kaki, bukan orangnya. Pak, kan sebelum masuk sebelum dia batal itu kan dia memasukkan ke dalam sepatu dalam keadaan suci. Enggak. Sepatu kakinya enggak suci. Kakinya tidak tahiratain. Orangnya tahiratain, orangnya tahir. Pak, tadi nyopotnya jam berapa tadi? Nyopotnya ini Ustaz, cuma ada jam 16.30 tadi. Nyopot jam 16.30. Ini jam 16 setengah 6 kan? Setengah 6 dia nyopot. Gitu kan? Kemudian dia maghrib masih pakai wudu asar. Kemudian sebelum batal, setelah selesai sholat maghrib, dia masukkan, dia pakai sepatu. Maka ketika setelah selesai maghrib, dia pakaikan, dia memakai sepatu ini, kakinya tidak berstatus tahirotai. Kan kaki bagian dari anggota wudu. Ya, orangnya dalam kondisi berwudu, orangnya dalam kondisi berwudu. Namun kakinya tidak tahiratain. Gitu. Ya, jadi yang dimaksud adkhaltuhu ma tahiratain, kaki itu tahir dengan air. Kalau kaki itu tahir dengan air, dia kemudian pakai sepatu, dia punya hak mengusap. Yang dimaksud tidak tahir ini kena hadas atau apa? Apa? Dan kakinya tidak tahir atau yang tadi kena hadas atau apa? Yang dimaksud itu. Yang dimaksud dengan? Kan kakinya tidak suci lagi. Iya. Itu terkena hadas atau sekedar melepas saja? Sekedar melepas tadi. Maka ketika dia masukkan itu kakinya tidak tohirotain dalam artian toharot dengan air. Dia karena telah batal usapannya. Telah batal usapannya. Maka kondisi kakinya sudah batal usapannya. Maka kondisi kakinya tidak tohirotain. Karena sudah batal usapannya. Karena batal usapannya, maka kakinya tidak tohirotain. Gitu. Meskipun orangnya masih dalam posisi tohar, namun kakinya tidak tohirotain. Karena batalnya usapannya. Supaya kaki itu tohirotain, dia harus berwudu dengan air, sehingga kaki terbasuh dengan air. Nah, ini kaki sepertinya tohirotain. Ketika itu dia bisa masukkan sepatu, dia pakai sepatu dan dia punya hak mengusap. Kemudian yang kedua, inqita'ul muddah. Usapan itu batal dengan habisnya waktu. Nah, ingat, ini cuma batalnya usapan yang menyebabkan kaki tidak lagi tahiratahin. Jadi batalnya usapan, namun tidak menyebabkan orangnya batal wudunya. Kemudian yang ketiga, wa ma yujibul ghusla. Maka orang tidak boleh mengusap jika ada pada dirinya sesuatu yang mewajibkan dia, mengharuskan dia untuk mandi. Catatan kaki nomor 5 ada keterangan tambahan yukroh ghusl khuf, yang sesuai yang dituntunkan adalah mengusap khuf. Gimana hukumnya membasuh khuf? Khufnya digucuk air misalnya, karena mentang-mentang enggak tembus, maka di sini dikatakan yukroh makroh membasuh khuf mal ijzah meskipun sah. Maka sah sebagai usapan meskipun bentuknya ghusl. Dan maka hukumnya tikraru mashihi, mengulang-ulang usapan. Jadi usapan itu cukup sekali. Mengusap khuf itu sekali. Mengusap khuf itu sekali. Gimana hukumnya kalau ada orang mengusap khuf 3 kali? Di sini katakan makruh. Ini benar. Karena zahir hadis, hadis Mughirah, ketika Nabi Mughirah mau mencopot khuf Nabi, dan Nabi melarangnya dan Nabi kemudian mengusapnya, maka zahir hadis menunjukkan kalau Nabi mengusapnya sekali. Dan apakah mengusap huruf itu kanan kiri ataukah bareng? Sebagian ulama beralasan dengan kaidah fiqhiyah, kalau hukum badal, hukum mubdal minhu, maka ya kanan dulu baru kiri. Namun dhahir hadis Mughirah bin Syu'bah tentang pengusapan khutbah yang Nabi lakukan, dhahirnya menunjukkan kalau Nabi mengusapnya berbarengan. Maka yang lebih tepat mengusap itu berbarengan. Ada pertanyaan sampai sini tentang masalah mengusap khuf? Kalau yang tadi itu setelah hadir terus safar, itu saya boleh enggak memberi pendapat, misalkan saya bilang 3 hari ambil yang safar gitu. Saya mungkin terus safar saya milih 3 hari. Itu boleh enggak memberi? Tadi saya singgung bahasanya ada khilaf ulama tentang masalah ini, namun saya tidak ingat secara pasti untuk tarjih dalam masalah ini. Maka kalau antum memang menilai ada alasan ulama yang membolehkan ngambil hak musafir itu lebih kuat, ya silahkan. Tapi saya enggak ingat dalil tentang masalah ini, hujah tentang masalah ini. Maka ya saya biarkan sebagaimana apa yang ada di mata. Saya tidak ngasih catatan. Sebelum batal, dia wudu, kemudian dia pakai sepatu. Setelah itu, dia copot sepatu. Terus pakai lagi. Tapi dia belum batal wudunya. Boleh. Katanya kalau dia keluar dari sepatu itu kakinya udah gak suci. Kan dia belum batal. Sekarang kaki dia itu toharonya dengan air apa tidak statusnya? Dia belum batal. Ini ada orang berwudu, dia wudu sempurna, kemudian dia pakai sepatu dan dia copot. Setelah itu dia pakai lagi dan dia belum batal dari wudunya. Kaki dia statusnya apa? Toharonya apa? Airnya sudah. Tahirotain. Faham? Tapi kalau misalnya hadasnya waktu pakai sepatu. Hah? Kalau waktu pakai sepatu hadas, terus dia buka, ini sudah. Emak, dia pakai sepatu, dia wudu, terus habis itu pakai sepatu, habis itu dia hadas. Hah? Dia coba buka sepatu. Dia hadas. Terus dia buka sepatu. Setelah itu dia mau pakai sepatu lagi. Ya ini kan enggak suci. Kakinya enggak suci. Kakinya suci apa enggak? Kakinya? Hah? Kakinya suci apa tidak? Enggak suci kan? Udah batal kan? Kakinya enggak suci kan? Sudah. Sampai juga batal. Hah? Yang lebih awang kakinya enggak suci, ya enggak ada hukum mengusap. Ya. Ada hukum mengusap jika kaki itu dimasukkan dalam sepatu dalam keadaan dia suci dengan air. Dengan air, sucinya dengan air, kemudian dia masukkan sepatu, dia pakai sepatu, maka dia punya hak untuk mengusap. Ya, tapi kalau ini toharahnya, namun jika dia telah batal orangnya, maka berarti kakinya tidak suci, bahkan seluruh badannya tidak suci. bukan hanya kakinya, dirinya tidak suci, maka dia tidak punya hak untuk mengusap. Kan syarat mengusap, masukkan kaki dalam keadaan suci dengan air. Maka kalau dia masukkan kaki dalam keadaan dia hadas, tidak boleh mengusap. Kalau dia memasukkan kakinya ke sepatu dalam keadaan suci, namun suci usapan, suci ucapan, karena usapannya telah batal, ya, maka dia tidak boleh mengusap sepatu. Syarat, tadi kan dikatakan syarat, syarat bolehnya usapan sepatu adalah kaki dimasukkan thahirotain, yaitu dengan toharoh sempurna, yaitu toharoh dengan air. Kemudian kita lanjutkan dengan masalah tayamum, faslun fi tayamum, pasal tentang masalah tayamum. Besar itu tayamum khamsatu asya'a. Syarat boleh tayamum itu 5 perkara. Yang pertama adalah wujudul udhri, adanya udhur, yaitu tidak ada air. Bisafarin, karena kondisi safar, terutama di masa silam di Arab Saudi. Lihat catatan kaki. Faqdul ma' bisafar jariyun alal ghalib. Kehilangan air ketika safar, itulah umumnya orang bersafar di masa silam, apalagi di sana. Maka musafir itu boleh tayamum kapan? Jika dia tidak dapat air. Bagaimana umumnya musafir di masa silam? Adapun jika seorang itu musafir namun dia bawa air dan ada air, maka dia tidak boleh tayamum, wajib wudu. Aw maradin, atau sakit, ada air namun sakit, maka dia tidak mungkin menggunakan air. Maka bahasa lain untuk kalimat ini, syarat boleh tayamum adalah tidak memungkinkan untuk memakai air. Adamul qudrah ala istimalil ma', tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan air. Tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan air itu boleh jadi airnya tidak ada. Kalau air tidak ada, mampu kok menggunakan air? Tidak mampu kan? Airnya tidak ada. Atau air ada, namun tidak mampu menggunakan air karena sakit. Airnya ada, dia tidak mampu menggunakan air karena kondisi sakit melarang dia untuk memakai air. Dilihat catatan kaki nomor 3. Dan termasuk tidak mampu menggunakan air adalah kondisi dingin. Au bardin walam yajib mayusakhin bil ma'a. Atau kondisi dingin dan dia tidak menjumpai kompor atau korek api atau api yang bisa dia gunakan untuk memanasi air. Kalau dia menjumpai dia wajib mandi. Namun dia mau mandi, airnya dingin, suasana sangat dingin, kata orang Jawa berdiding namanya, korek habis, gas habis, maka dia boleh tayamum. Jika dia khawatir, jika dia nekat, jatuh sakit. Begulah petutuan, dia tahu kalau badannya itu ringkih, badannya itu tidak kuat. Jika dia nekat dingin-dingin semacam ini dia pakai air, kemungkinan besar dia sakit. Maka dia boleh tayamum sebagai pengganti mandi. Atau dia wajib mandi, ada air, suasana sangat dingin, ada gas, ada api. Namun dia tahu kondisi badannya, yang seandainya dia mandi pakai air yang telah dipanaskan, maka setelah selesai mandi kan tetap dingin, ya kan? Selesai mandi pakai air anginnya tetap dingin. Nah, dia nggak kuat dengan dinginnya itu. Dingin setelah selesai mandi pakai air hangat, dia nggak kuat. Dia tahu badannya ringkih, badannya itu lemah. Seandainya dia kedinginan karena setelah mandi pakai air hangat dia kedinginan dan bisa itu menyebabkan dia masuk angin, maka ini juga wudhu yang menyebabkan dia boleh tayamum dan tidak mandi pakai air hangat, karena dia tidak terhitung, tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan air. Ya, dalil kalau orang kedinginan itu boleh untuk tayamum. Wali Anas sallallahu alaihi wasallam qaal, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Amr bin Al-As, ketika dia tayamum karena junub, dan dia tayamumnya karena min syiddatil barad, karena sangat dingin. Maka Nabi setelah sampai ke Madinah, Nabi menegur Amr, wahai Amr, shalaita bi ashabika wa anta junub. Apakah engkau sholat jadi imam dengan kawan-kawan dalam keadaan engkau junub? Maka Amr mengatakan, aku mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqtul anfusakum, janganlah kalian bunuh diri, janganlah kalian membahayakan diri kalian sendiri. Fadhahika Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi tertawa takriran, menyetujui ijtihadnya Amr bin Al-As yang tayamum gara-gara kedinginan. Diatkan Abu Hurairah secara mu'alaf dan diatkan oleh Abu Dawud, Ibn Hibban dan Al-Hakim. Dengan syarat yang kedua, dhuhul waktu sholat, tayamum boleh dikerjakan setelah waktu sholat tiba. Kalau di fikih Syafi'i, tayamum itu berbeda dengan wudhu. Kalau wudhu boleh dikerjakan sebelum waktu tiba, dan kalau tayamum harus nunggu waktu tiba. Orang mau sholat duhur dengan tayamum, maka nunggu waktu duhur masuk baru tayamum. Apa alasannya? Alasannya kalau dipikir-pikir juga cukup kuat, lihat catatan kaki nomor 4. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak menjalankan sholat, jika kalian hendak mengerjakan sholat, farsilu, maka berwudulah, dan seterusnya ayat. Maka Allah perintahkan berwudu kapan? Ketika orang hendak mengerjakan sholat. Faqadat al-ayat, maka ayat menunjukkan bahasanya seorang itu ya tawaddo, boleh berwudu dan boleh tayamum, inggal qiyam, pada saat dia berdiri hendak mengerjakan sholat yang wajib. Maka pada asalnya baik wudu ataupun tayamum baru boleh dikerjakan setelah waktu tiba, waktu sholat tiba. Dalilnya ya dalilina amanu idza kuntum ila sholati farsil. Pada asalnya, ini hukum asalnya. Wa kharaja jawazu taqdimil wudu, akan tapi di sini wudu itu boleh takdim, didahulukan sebelum waktu tiba, dan hukumnya boleh, sehingga dia keluar dari hukum asal. Apa dalilnya? Bi fi'lin Nabi, karena adanya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ijma ulama tentang bolehnya berwudu sebelum waktu tiba. Gimana nasab tayamum? Nasab tayamum enggak ada dalil yang membolehkan tayamum sebelum waktunya. Maka kembalikan pada hukum asal, yaitu tayamum setelah waktu tiba, baru dikerjakan setelah waktu tiba. wabaki tayamum ala muqtadahu, maka tetaplah tayamum sebagaimana makna ayat Al-Maidah ayat yang ke-6 yang menunjukkan bahwasanya tayamum itu dikerjakan setelah waktu tiba. Ini alasan madzhab Syafi'i tentang masalah ini, dan alasan makbul, alasan yang kuat. Maka beliau katakan berdasarkan Al-Maidah ayat 6, hukum asalnya thaharah untuk sholat setelah waktu sholat tiba. Yang bisa keluar dari hal ini pakai dalil, dan wudhu boleh dikatakan sebelum waktu sholat tiba karena dalil perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditambah ijma. Tayamum gimana? Kembalikan pada asalnya, kembalikan pada Al-Maidah ya. Nah, namun yang saya pilih tentang masalah ini, tayamum boleh dikerjakan meskipun waktu belum waktunya belum tiba, karena karena tayamum adalah badan dan wudu, maka pada asalnya hukum badan hukum dan minhu, kaidah fikih ya, hukum badal hukum mukdal minhu, hukum pengganti dalam tayamum adalah sebagaimana hukum dan ketentuan untuk yang diganti yaitu wudu, kecuali terdapat dalil qarinah kuat. Kalau di sini kondisinya berbeda, maka kita ikuti dalil. Kita ada yang kata kuat, maka ya, pada asalnya kita ngerti kaidah. Kemudian wa talabul ma, dan telah berupaya untuk mencari air. Kemudian berikutnya adalah ta'adzur istimali, tidak memungkinkan untuk menggunakan air. Wa iwazuhu, lihat footnote, iwaz maknanya ihtiyaj. Dia membutuhkan air, membutuhkan tayamum pada tolak setelah mencari-cari air. Wa turab at-tahir, dan syarat tayamum menggunakan debu yang suci, artinya tidak najis, kalau najis tidak boleh. Lahu hubar, dan debu tersebut harus memiliki hubar. Hubar itu yang nempel, harus ada sesuatu yang menempel di tubuh ketika disentuhkan dengannya. Dan ini ya, dan ini pendapat jumhur fuqaha mengharuskan adanya hubar. Ini sebagian ulama mengatakan yang penting pakai bagian tanah, permukaan bumi, boleh jadi adalah padas, boleh jadi batu, meskipun tidak ada apa-apanya di melekat, tidak mengapa. Ini pendapat sebagian ulama tentang masalah ini. Namun jumhur ulama mengharuskan adanya hubar. Maka pendapat yang hati-hati adalah mencari menggunakan hubar. Namun seandainya tidak, asalkan orang itu menggunakan permukaan tanah, karena itu makna sa'id, karena sa'id adalah muka bumi yang asli, maka insya Allah tidak mengapa. Fa'in khalat tahu jisun, maka jika tanah atau turab tersebut bercampur dengan kapur atau romlun atau pasir, lam yujizi, maka tidak sah. Ramal pasir yang tidak diperbolehkan dicatatkan, dikatakan adalah pasir yang melekat di anggota badan. Adapun pasir yang tidak melekat, walau gubar dan dia punya gubar, gubar itu berarti di sini debu pasir. Fayasu atayamum bi, maka sah atayamum dengannya. Wafaraiduhu dan wajib tayamum ada empat. Pertama niat, yang kedua mengusap wajah, wa masul yadaini ma'al mirfaqain, kemudian mengusap dua tangan sampai siku. Kalau mazhab Syafi'i, dan ini jumhur, dan ini jumhurul fuqaha, wudu itu ya, tayamum itu sampai siku sebagaimana wudu. Ini pendapat jumhurul fuqaha. Namun pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, tayamum itu cukup telapak tangan. Berdasarkan hadis Ammar bin Yasir dalam Sahih Bukhari yang tegas di sana menunjukkan kalau Nabi mengajarkan tayamum pada Ammar bin Yasir, dan itu cukup sampai telapak tangan saja. Maka pendapat ini lebih kuat daripada pendapat jumhur. Wa tartib dan urut, yaitu wajah, bakum, dan tangan. Namun yang benar, tidak ada kewajiban tertib dalam masalah tayamum. Boleh tangan kemudian wajah, boleh juga wajah setelah itu tangan. Demikian yang kita baca kesempatan sore ini. Wassalamualaikum. Ya kemarin pelajaran butuh gimana?